Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Teguh dari Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kabar beredar di media bahwa orang gila sekarang mempunyai hak pilih dalam pilpres nanti. Suara mereka sah jika memang melakukan pencoblosan. Ini kata pemerintah seperti itu. Sehingga tidak sedikit orang yang menganggap bahwa keputusan pemerintah dalam hal ini sangat menggelitik. Bagaimana dalam Islam, Buya? Apakah sah suara mereka saat memilih pemimpin? Suka tidak suka harus kita katakan. Yang mengesahkan gila juga dia. Tidak tahu siapa orangnya, saya tidak tahu. Kalau betul gila, enggak ada. Dalam hukum pun tidak ada orang. Anda faham tidak milih orang gila bisa milih atau tidak? Aneh betul Anda ini, siapa? Pemerintah di mana itu? Bohong jangan-jangan itu, hoax kali ini Anda. Mana orang gila suruh milih, gimana di kisahnya? Mulai kapan Anda gila juga? Bingung kalau sudah begini-begini. Kalau dalam Islam bukan saja orang gila tidak boleh memilih. Kalau orang tidak punya pengalaman tidak bisa. Maka di dalam Islam itu namanya syura. Yang bisa memilih pemimpin adalah orang-orang pilihan. Berakal, berilmu, punya wawasan dikumpulkan. Baru nanti memilih seseorang. Tidak diserahkan asal orang. Itu syura. Wong asal orang saja berbahaya kok. Dalam Islam pemilihan pemimpin asal orang saja berbahaya. Istilah demokrasi itu adalah tapi dalam Islam ada istilah syura, dikumpulkan orang-orang yang misalnya perwakilan dari kampung ini satu yang cerdas, berilmu, banyak usaha, kampung ini kumpul, nanti baru mereka memilih. Jangan asal orang. Apalagi orang gila, pusinglah saya. Artinya, kenapa harus saya omong gila? Karena apa? Anda sama dengan orang gila. Suara Anda satu, orang gila satu, sama. Anda sama dengan orang gila. Silakan. Gak ada dalam Islam, gak ada. Orang gila itu dimaafkan. Dia tidak dosa di saat tidak memilih. Memilih pun tidak akan bisa memilih. Kasihan orang. Haknya harus dihargai haknya. Haknya orang gila Anda rawat. Anda kasih makan, muliakan. Kasih setiap orang gila satu, pembantu satu. Itu loh. Haknya suruh milih. Anda ini pusing atau bagaimana? Menyakan makan. Apa itu? Semoga Allah mengampuni. Saya pusing kalau begini. Enggak, jangan-jangan bohong itu ya. Enggak ada itu masa. Saya enggak dengar kok. Wallahu a'lam bissawab.